Bertahun lamunan menjumpaimu, tersangkut di selaput nama. Daun yang gugur telah lama kering, namun nostalgia bersamamu tak pernah gersang. Selembar benang sutra yang terurai bersinar ceria menyala. Setulus cintamu pada diriku, setegar cadas keras yang berdiri tegak. Indah pelabuhan Sunda Kalapa, burung camari yang menari-nari. Dua insan meningkat birahi, memakzulkan diri sehidup semati. Hayal cinta kita berdua akhirnya hilang terkubur nestapa. Tertegun sejenak lamunan diri, terdengar diri suara ramu. Di kaukah mawar asuhan rembulan kembali kepadaku membuka lembaran baru. Banyak cerita cinta yang terlarang, banyak cerita duka yang terkarang. Cinta lama yang dulu lelap tidur, kini mekar lagi untuk selamanya.